kamu. Rasanya biasa-biasa saja. Kedua berteman denganmu. Lama-lama ku jatuh hati padamu. Bercanda tawar bersama, bahagia karena saling suka. Kadang cemburu mewarnai hari-hari kita berdua. We think terus no jalaran soka kulino. Kata orang Jawa, biasa saja. Kedua berteman denganmu. Lama-lama ku jatuh cinta padamu. Bercanda tawa bersama, bahagia karena saling suka. Kadang cemburu mewarnai hari-hari kita.